Pancer Rembang yang sudah rawat, terima kasih. Dan juga terspesial terkhusus untuk Angker Community. Langsung saja bersama The Best Dangdute Wong Rembang, ada Sena, ada hadirnya Ratna Antika Sena Limit Audio. Terima kasih. Boleh dilirik, boleh dipandang, jangan dibawa. kasih Aki, untuk Angker Community.